الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah, dan kita masih membahas permasalahan-permasalahan seputar jual beli, di mana kita memasuki permasalahan yang ke-8. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8, aqdul murabahah, akad atau transaksi yang disebut al-murabahah. Al-murabahatu, yang dimaksud al-murabahah, jual beli dengan cara al-murabahah, بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما. Yang dimaksud al-murabahah adalah menjual barang dengan harganya yang diketahui oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli, dengan ribah, dengan keuntungan, ma'lumin bainahuma, yang telah diketahui di antara keduanya. Yakni pembeli juga mengetahui berapa keuntungan yang diambil oleh pihak penjual dari jual beli tersebut. Dia disebut jual beli al-murabahah dari kata ribah. Ar-ribah artinya keuntungan, laba atau marginnya. Maka yang dimaksud al-murabahah adalah jual beli antara penjual dan pembeli, di mana penjual secara transparan menjelaskan kepada pembeli berapa modal dari barang tersebut dan berapa keuntungan yang dia dapatkan, dan itu diketahui oleh pihak pembeli bahwa modal dari penjual ini sekian dan keuntungannya sekian. Dia mengetahui dengan baik, jadi tidak ada yang tertutupi. Misaluha, permisalannya, yaqulu sahibus sil'ah, pemilik barang ini mengatakan, yakni penjual, dia mengatakan kepada pembeli, ra'su mali fiha 100 riyalin, modal saya ketika membeli barang ini 100 riyal. Abi'uka iyaha bil mi'ati wa ribhi 10 riyalat. Maka saya menjual barang ini kepadamu dengan harga yang sama seperti saya membelinya, yaitu 100 riyal dengan tambahan keuntungan 10 riyal. Ini ucapan penjual kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui berapa keuntungan dari pihak penjual. Contoh yang lain, misal dengan nilai rupiah, si A membeli komputer seharga 3 juta rupiah. Setelah itu dia ingin menjual kepada seorang Kalau dia mengatakan bahwa modal saya, harga ketika saya membeli barang ini sebesar 3 juta rupiah, saya menjualnya kepadamu harga modalnya 3 juta dan saya ingin mendapatkan keuntungan sebesar 200 ribu sehingga seluruhnya 3 juta 200 ribu. Jadi pembeli benar-benar mengetahui berapa harga modal, berapa harga dia ketika membelinya dan berapa keuntungan yang dia dapatkan. Maka ini disebut al-murabahah. Kalau misalnya seorang yang membeli komputer tadi, dia membeli dengan harga 3 juta rupiah. Lalu dia menjualnya karena dia merasa bahwa dia tidak memerlukan komputer tersebut, maka dia ingin menjual kembali. Maka dia mengatakan, saya menjual komputer ini kepada kamu dengan harga yang sama ketika saya membelinya, harga modal, karena dia merasa tidak membutuhkan. Berarti dia menjualnya sebesar 3 juta rupiah. Ini disebut aqdu at-tawliyah. At-tawliyah, yakni dia menjual seharga modal, seharga yang membelinya. Ini disebut at-tawliyah. Kalau dia mendapatkan keuntungan, dia menyebutkan keuntungan, maka itu disebut al-murabahah. Jenis yang ketiga, misalnya dia membeli komputer sebesar 3 juta rupiah. Lalu dia merasa tidak memerlukannya, maka dia menjualnya. Dia mengatakan kepada pembeli, saya membeli barang ini 3 juta rupiah. Sudah saya menjual kepadamu 2,5 juta. Jadi berkurang 500 ribu. Ini namanya aqdu an-naqisah. Aqd an-naqisah. Jadi disebabkan karena ada kekurangan. Ketika dia menjualnya kurang dari modal, kurang dari harga ketika dia membelinya. Apabila dia mendapatkan keuntungan dan diketahui keuntungan tersebut oleh pihak pembeli, disebut al-murabahah. Apabila tidak mendapatkan keuntungan sama seperti harga modal, disebut at-tawliyah. Apabila kurang dari modalnya, maka ini disebut an-naqisah. Nah, apa hukum jual beli seperti ini? Kata beliau, fal bai'u ala hadhihi as-surati sahihun. Maka jual beli dengan cara yang seperti ini, transaksi seperti ini, di mana seorang penjual transparan menjelaskan berapa modalnya dan berapa keuntungannya dengan syarat dia jujur. Dia jujur. Karena tidak sedikit para pedagang itu berdusta. Dia mengatakan modalnya sekian padahal tidak. Ini modal saya beli 100 ribu padahal 80 ribu. Dia berdusta. Maka ini tidak dibenarkan. Tapi kalau dia jujur menyebutkan modalnya sekian, keuntungan yang dia dapatkan sekian, maka jual beli yang seperti ini hukumnya sah. Sahih. إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن ومقدار الربح. Dengan syarat apabila penjual dan pembeli kedua-duanya mengetahui berapa harga dia membelinya, harga modalnya, dan berapa pula kadar keuntungan yang didapatkan oleh pihak penjual dengan syarat tersebut. Dan bahkan sebagian para ulama menukilkan tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang sahnya jual beli yang seperti ini. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hubairah, ijma'ul ulama. Tentang diperbolehkannya jual beli al-murabahah. Al-murabahah dengan bentuk yang telah kita jelaskan tadi, pihak pembeli mengetahui berapa modalnya dan berapa keuntungan yang didapatkan oleh pihak penjual. Adapun dalil yang menunjukkan diperbolehkannya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a, Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli. Maka kembali kepada hukum asal, bahwa asal hukum jual beli adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang menunjukkan diharamkannya. Wa qala jalla sya'nuh, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, terkecuali apabila dengan cara perdagangan yang dibangun di atas saling ridha meridhai di antara kalian, ridha dari pihak penjual demikian pula dari pihak pembeli. Wal murabahatu bai'un tahaqqaqa fihi ridha al muta'aqidain, sedangkan jual beli dengan cara al murabahah adalah jual beli yang tercapai padanya, terwujudkan di dalamnya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, penjual dan pembeli. Wal hajatu masatun ila jawazih, dan kebutuhan umat ini sangat mendesak untuk dibolehkannya jual beli yang seperti ini, karena tidak jarang para pembeli demikian pula dari pihak penjual terkadang menjual dengan cara yang seperti ini untuk melariskan barangnya, untuk menunjukkan kejujurannya bahwa dia mendapatkan sekian persen dari penjualan tersebut. Lianna ba'dhan nas la yuhsinu syira'a ibtida'an, sebab sebahagian manusia mereka tidak pandai berjual beli, membelinya itu enggak pandai, ya, tidak jarang tertipu, tidak jarang dia tertipu, tidak mengetahui harga pasaran, sehingga kadang-kadang dia maghmun, dia rugi, kerugian yang besar. Tapi kalau disebutkan berapa modalnya, lalu berapa keuntungan, dia bisa berpikir dan dia bisa mempertimbangkan apakah dia membeli barang tersebut atau tidak. Faya'tamidu ala ghairihi fi syira', maka dia bersandar kepada yang lainnya dalam hal membeli barang tersebut. Wa yaziduhu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma, lalu kemudian dia menambahkan kepadanya keuntungan yang telah ditetapkan, yang diketahui oleh kedua belah pihak, yang diketahui oleh kedua belah pihak. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang dimaksud jual beli al-murabahah. Ya, tidak ada permasalahan tentang diperbolehkannya dan dihalalkannya. Namun perlu diketahui bahwa yang terjadi di as-sahah dari sebagian transaksi yang terjadi, termasuk di antaranya praktek transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak bank yang mengistilahkan jual beli mereka dengan cara murabahah. Dengan cara murabahah, ada sebagian bank-bank, apalagi yang menisbatkan dirinya kepada Islam, bank-bank Islami, itu mereka melakukan transaksi yang mereka sebut ini adalah transaksi murabahah. Melihat dari sisi namanya, kalau melihat hanya dari sisi namanya, seakan-akan ini adalah sesuatu yang dihalalkan. Al-murabahah memiliki istilah yang syar'i, yang para ulama membolehkannya. Namun kalau kita melihat kepada surah, kepada bentuk transaksi yang mereka lakukan, yang terjadi bukanlah jual beli al-murabahah seperti yang diterangkan oleh para fuqaha. Namun pada hakikatnya yang mereka sebutkan dengan istilah al-murabahah itu adalah akad riba. Akad riba. Seperti misalnya ada seorang, dia butuh untuk membeli sebuah mobil. Dia membeli sebuah mobil, taruhlah dengan harga 300 juta. dan dia tidak bisa langsung membelinya secara kontan, dan dia ingin meminjam dari pihak bank, maka datanglah dia ke bank. Lalu ketika itu bank mengatasnamakan dirinya seperti penjual. Dia mengatasnamakan dirinya seperti penjual. Dia menghubungi misalnya pihak dealer atau pihak pemilik mobil tersebut. Ya, harganya berapa? Transaksi 300 juta. Ya sudah, pihak bank mengatakan saya membeli mobil tersebut 300 juta. 300 juta. Setelah terjadi penelponan misalnya, lalu pihak bank ini mengatakan saya menjual mobil ini kepadamu. Saya menjual mobil ini kepadamu dengan harga 350 juta. 350 juta. Kata penjual, ya sudah, setuju. Dengan catatan dalam jangka waktu 5 tahun kamu harus melunasi. Melunasi pembelian tersebut. Nah, maka pihak bank ngasih cek misalnya. Dia ngasih cek 300 juta. Maka pihak yang ingin membeli mobil tersebut membawanya ke dealer mobil. Diberikan. Nah, lalu terjadi transaksi. Lalu dia pun mengambil mobilnya. Nah, pihak bank menyangka bahwa ini jual beli al-murabahah. Dia mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta. Bukankah pihak pembeli mengetahui berapa keuntungan bank? Berapa modalnya dan berapa keuntungannya? Pihak pembeli mengetahui keuntungan bank 50 juta rupiah. Ya, modalnya 300 juta. Lalu mereka menamakan ini bayi al-murabahah. Karena masing-masing mengetahui berapa modal dari pihak bank dan berapa keuntungannya. Padahal ini bukan akad murabahah. Ini akad riba. Sebab pada hakikatnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang dilakukan oleh pihak bank memberi pinjaman. Memberi pinjaman kepada pihak yang ingin membeli mobil tersebut dengan jumlah 300 juta. Di mana pihak pembeli mobil tersebut nanti akan mengembalikan pinjaman itu dengan nilai yang lebih besar, yaitu 350 juta. Meningkat. Ada faedahnya, ada bunganya. Dan kaidah yang telah disepakati oleh para fuqaha, kullu man aqrada qardan jarra manfa'ah fa huwa riba. Barang siapa yang memberi pinjaman untuk menghasilkan manfaat dari pinjaman tersebut, maka itulah riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan ini riba. Bi'ainihi riba. Nah, dibentuk seperti jual beli yang disebut al-murabahah. Namun pada hakikatnya riba. Sebab ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di sini ada dua transaksi yang tidak selesai. Dua-duanya berjalan, dua-duanya saling berhubungan. Ya. Seakan-akan pihak bank mengatakan saya membeli mobil tersebut dengan syarat kamu harus membelinya setelah saya membelinya. Iya kan? Jadi di sini ada dua akad. Belum selesai akad yang pertama, dia sudah melakukan akad yang kedua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an safqataini fi safqah, an bai'ataini fi bai'ah. Ada dua transaksi dalam satu jual beli. Belum selesai yang pertama, maka dia melakukan yang kedua. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian pengharaman yang kedua, bahwa pihak bank belum menguasai, belum melakukan qabdh terhadap mobil tersebut. Seharusnya pihak bank mendatangi dealer, lalu dia membeli mobil, lalu dia bawa mobil tersebut. Dia bawa ke tempat sampai dia menguasai secara utuh. Sampai dia menguasai secara utuh. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza ishtaraita mabi'an fala tabi'hu hatta taqbidah." Apabila engkau membeli barang, tidak diperbolehkan kamu menjualnya kepada pihak lain sampai engkau melakukan qabdh. Telah kita jelaskan makna al-qabdh, masing-masing barang ada cara qabdh tersendiri. Mengqabdh, menguasai mobil, yaitu dengan mengambil mobil tersebut, mengeluarkannya sampai dia menguasai secara utuh. Dia bawa ke kantornya misalnya, atau dia bawa ke bank tersebut, sampai tidak ada hubungan antara dia dengan pihak penjual pertama. Setelah itu dia menjual. Setelah itu baru dia menjual kepada pihak yang kedua yang ingin membeli mobil tersebut. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini juga tidak dilakukan oleh pihak bank. Dia hanya sekedar ngasih cek misalnya, dia berikan pada orang itu. Naam, lalu orang itu pun membeli mobil. Maka dia ngutang kepada pihak bank. Dan pengembaliannya dengan pengembalian yang lebih besar, dan ini riba. Inilah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu al-ibrah bil haqa'iq, ya, yang menjadi ibrah melihat hakikatnya, ya, jangan melihat kepada nama tanpa mengetahui hakikat yang terjadi pada transaksi tersebut, apakah benar itu disebut al-murabaha atau yang terjadi adalah riba, ya, peminjaman dengan pengembalian yang lebih besar. Dan ini adalah merupakan perkara riba sebagaimana yang telah kita jelaskan. Dan ini banyak terjadi, mengatasnamakan murabaha, murabaha, mudharabah dan yang semisalnya. Namun ketika melihat prakteknya, pada hakikatnya itu bukan jual beli yang dihalalkan, bukan jual beli yang diterangkan oleh para fuqaha yang dihalalkan. Namun yang terjadi adalah praktek ribawi. Dan ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah mengharuskan kita untuk berhati-hati. Ya. Contoh yang lain misalnya, ada pula yang disebut bai' al-muwada'ah, al-muwa'adah. Al-muwa'adah. Yang dimaksud al-muwa'adah misalnya seseorang membutuhkan barang, si A membutuhkan barang. Maka dia mengatakan kepada si B. Dia mengatakan pada si B, si B ini mungkin ketika itu dia tidak memiliki barang tersebut. Dan si A mengetahui bahwa si B tidak memiliki barang. Misalnya dia membutuhkan kulkas. Maka A mengatakan pada si B, saya ingin membeli kulkas. Nah, saya ingin membeli kulkas. Tayyib, dengan harga taruhlah 2 juta rupiah misalnya. Kulkas 2 juta rupiah. Nah, maka si B ini pun mencari barang. Maka dia pun membeli dari toko misalnya atau tempat tertentu dengan harga lebih rendah dari itu. 1,8 misalnya. Setelah itu dia menjual kepada si A dengan harga 2 juta. Maka dari sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, juga yang perlu diperhatikan, ya, bahwa al-mu'awadah dari kata wa'ad, janji, perjanjian di antara keduanya. Yang perlu diperhatikan, selesaikan akad yang pertama terlebih dahulu, kemudian lakukan akad yang kedua. Ya. Dan dalam hal ini tidak ada ilzam, tidak ada keharusan. Dalam artian tidak boleh bagi si B mengatakan kepada si A, ya, kalau saya sudah membeli barang ini, kamu harus membelinya, ya. Kalau saya sudah membeli barang, kamu harus membelinya. Tidak boleh mengilzam seperti itu, karena dia belum memiliki barang tersebut. Dan Nabi alaihissalam mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Dia tidak memiliki barang, maka dia harus memiliki barang tersebut. Kalaupun ada pesanan dari pihak si A, itu tidak mengilzam, tidak mengharuskan terjadi transaksi. Ya, baru pesanan. Pesanan bisa diwujudkan, bisa pula tidak diwujudkan. Ya. Kalau misalnya si B, begitu dia membeli barang tersebut, kulkas misalnya, dia telah membelinya, baru dilakukan transaksi antara dia dengan pihak si A. Bisa saja terjadi, bisa saja batal. setelah dia membeli kulkas misalnya, setelah itu dia ingin menjual kepada pihak si A, si A mengatakan maaf, saya enggak jadi, ya terserah dia, saya tidak jadi membelinya, ya terserah dia, karena belum ada akad yang pasti. Ya, akad pasti itu baru dilakukan ketika dia telah membeli barang dan menguasai barang tersebut. Ya, membeli barang dan menguasai barang tersebut. Adapun ketika dia melakukan transaksi sementara dia belum memiliki barang dan itu menjadi sesuatu yang mulzim, sesuatu yang harus terjadi transaksi tersebut, maka ini tidak diperbolehkan karena dia belum memiliki barang. Maka dia harus membelinya, menguasainya, kemudian setelah itu dia melakukan transaksi dengan pihak si A. Bisa saja terjadi pembatalan baik dari pihak sepenjual, misalnya penjual ini atau si B ini, setelah dia membeli barang tersebut dia mengatakan, wah ini kulkas bagus sekali buat saya, maka dia mengatakan pihak si A kepada pihak si A, maaf saya tidak jadi menjual kulkas ini kepadamu. Terserah dia. Pembatalan dari pihak si penjual, si B, atau dari pihak si A yang membatalkan, juga terserah dia. Karena belum sempurna akad. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah, yang penting untuk kita ketahui dari jual beli ini, agar kemudian kita berhati-hati, jangan sampai kita mendengarkan ada satu nama, kita menyangka bahwa demikian keadaannya. Padahal pada hakikatnya itu bukanlah jual beli yang sah, namun termasuk di antara praktik riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.